Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan insya Allah kita akan membaca sebuah tema yang membahas tentang arti penting harta dalam Islam. Kita akan membaca, silahkan bagi Anda yang memiliki bukunya bisa dibuka halaman 36. Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk diantaranya adalah harta. Dan bentuk penghargaan Islam terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah Allah perintahkan bagi kita untuk menjaganya. Allah perintahkan untuk menjaganya, Allah perintahkan untuk melestarikannya, agar tidak disia-siakan. Di antara bukti, Islam sangat menghargai keberadaan harta, bisa kita lihat dalam kajian seputar Daruriyatul Khams. Apa itu Daruriyatul Khams? 5 hal yang paling prioritas dalam kehidupan manusia. Yang itu merupakan maqasidus syariah, tujuan dasar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat. Ada 5. 5 itu adalah diantaranya hifzul mal. Kalau kita sebutkan lengkap, 5 itu apa saja? Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Hifzul mal, menjaga harta. Yang 4, hifzun nasl wal ird, menjaga kehormatan dan keturunan. Dan yang 5 adalah hifzul akal, menjaga akal. Dan masing-masing wajib untuk dijaga, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat. Karena itu kita bisa perhatikan di sini. Ketika harta adalah salah satu di antara maqasidus syariah, maka Islam menjaga jangan sampai harta itu disia-siakan. Kemudian sebagai catatan, kita perlu pahami bahwa anjuran menghargai harta tidak sama dengan memotivasi untuk mengejar harta. Tidak sama dengan motivasi untuk mengejar dunia. Bisa saja seseorang mengejar harta, namun di saat yang sama dia menggunakan harta itu untuk pemborosan yang sia-sia. Dan bahkan kebanyakan mereka rakus dunia. Kebanyakan di antara manusia yang rakus dunia, hartanya dihamburkan untuk kehidupan yang glamor yang sia-sia. Terus apa makna perintah menjaga harta? Perintah menghargai harta, menjaga harta, berarti adalah perintah bagi Anda yang memiliki harta agar menggunakannya dengan cara yang baik. Karena kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya akan menghisap bagaimana cara kita mendapatkan, Allah juga akan menghisap bagaimana cara kita menggunakan harta kita. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana semangat Islam dalam menghargai harta. Di sini saya sebutkan beberapa poin. Islam memberikan penghargaan terhadap harta dengan maksud agar manusia tidak menyia-nyiakan, tidak menggunakannya untuk sesuatu yang tidak ada nilainya. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut harta dengan sebutan al-khair. Dan kita tahu makna secara bahasa dari kata al-khair, artinya adalah kebaikan. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menyebutkan harta dengan sebutan al-khair. Di antaranya firman Allah di surat Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap al-khair lasyadid sangat rakus. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebut harta dengan al-khair. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Diwajibkan bagi kalian apabila datang kematian kepada kalian. Maksudnya adalah ketika orang sakit menjelang kematiannya. In taraka khairan, jika dia meninggalkan khairan. Khairan di sini maknanya adalah harta. Maka diwajibkan bagi kalian untuk berwasiat diberikan kepada kedua orang tua, al-aqrabin, kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan, wal khairu hahuna, al khair di sini, hahun, al khair wal khairu hahuna al mal, al khair di sini adalah harta. La khilafa baina ahli al-ilmi fi dhalika. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang makna ini. Kemudian Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan empat ayat yang lainnya dalam Al-Qur'an yang menyebutkan harta dengan sebutan al-khair. Dua ayat sebagaimana di atas yang tadi kita sebutkan. Dua ayat berikutnya adalah surat Shad ayat 32. Allah menceritakan perkataan Sulaiman alaihi salatu wasalam, "Inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab." Sesungguhnya aku sangat mencintai al-khair sehingga sampai melupakanku untuk berzikir kepada Allah. Dan al-khair di situ maknanya adalah kudanya Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala sebut dengan al-khair. Dan juga di surat An-Nur ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang budak mukatab. Allah taala mengatakan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Lakukanlah transaksi mukatab untuk budakmu jika kalian melihat dia memiliki khair. Yang dimaksud dia memiliki khair di sini adalah memiliki harta. Yang dimaksud dengan akad mukatab adalah membebaskan budak jika dia bisa membayar senilai sekian. Allah perintahkan kepada orang yang memiliki budak untuk semangat memerdekakan budak ini. Kalaupun dia tidak bisa memerdekakan secara sukarela, maka Allah perintahkan gunakanlah metode mukatabah. Dengan cara seperti itu, maka dia punya kesempatan untuk merdeka. Jika dia bisa dia mampu bayar senilai sekian. Khair artinya baik. Lawannya adalah syar, yang artinya keburukan. Sehingga jangan sampai karena salah dalam menggunakan al-khair, salah dalam menggunakan harta, al-khair berubah menjadi syar. Al-Hakim At-Turmudi dalam Nawadir Al-Usul, beliau mengatakan, al-malu fil asli qawamul ibad fi amri dinihim bihi yusallun wa yasumun wa yuzakkun wa yatasaddaqun fal abdanu la takumu illa bihadzal mal. Harta pada asalnya merupakan pendukung bagi para hamba untuk urusan agama mereka. Dengan harta mereka bisa salat, mereka bisa puasa, zakat atau sedekah. Fal abdanu la takumu illa bihadzal mal. Maka fisik tidak bisa tegak dengan baik kecuali dengan harta. Wa a'malul arkani la takumu illa bihadzal mal. Demikian pula anggota badan tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan harta. Karena itu, harta dengan semua karakter yang kita sebutkan di atas haqiqun ayyusamma khairan li'anna al-khairati bihi takum. Harta dengan semua karakter sebagaimana di atas, maka layak untuk disebut sebagai khair. Karena banyak kebaikan bisa terlaksana dengan harta. Kita hanya bisa umroh ya, kalau kita punya harta. Kita hanya bisa haji kalau kita punya harta. Makanya Allah perintahkan, wa tazawwadu, berbekallah. Bahkan jihad Allah Subhanahu wa taala perintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan menggunakan harta kalian, jiwa kalian. Sehingga harta didahulukan sebelum jiwa. Baik. Ini poin yang pertama. Sehingga kenapa kita perlu menghargai harta? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut harta dengan sebutan al-khair. Selanjutnya, yang kedua, harta disebut oleh Allah ta'ala dengan sebutan malullah. Mal artinya harta. Malullah artinya harta Allah. Allah perintahkan agar kita membantu orang yang membutuhkan harta, terutama budak yang ingin merdeka. Allah berfirman, وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Berikanlah kepada mereka, para budak, harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Baik. Disebut sebagai malullah, harta Allah. Allah menyebut harta dengan dalam ayat ini dengan sebutan malullah, harta Allah. Agar kita memahami bahwa harta itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya, sehingga jangan sampai kita sia-siakan. Dan begini ya, dinisbahkan dengan kata Allah, seperti Baitullah, harta Allah, kemudian Nabiullah, utusan Allah, dan seterusnya, itu ada dua. Makna yang pertama adalah idhafah litashrif. Dinisbahkan kepada Allah dalam rangka untuk memuliakan makhluk itu. Contohnya apa? Contohnya Baitullah. Rumahnya Allah. Ka'bah, Baitullah, masjid adalah Baitun min Buyutillah, salah satu di antara rumah Allah. Sehingga disebut sebagai rumah Allah dalam rangka untuk memuliakan tempat itu. Makna yang pertama. Makna yang kedua, contoh yang lain misalnya Saifullah, pedangnya Allah. Sahabat yang bergelar Saifullah siapa? Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid, beliau bergelar Saifullah, pedangnya Allah. Sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Khalid Ibn Walid. Kemudian ada juga idhafah dinisbahkan kepada Allah sebagai makna kepemilikan. Contohnya adalah malullah, hartanya Allah. Artinya harta itu datang dari Allah. Allah yang ngasih, sehingga kalian harus menggunakannya dengan benar, jangan sampai disia-siakan. Atau bisa kita tambahkan satu lagi sehingga ada tiga, yaitu idhafah dinisbahkan kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk penghinaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya musuh Allah. Aduullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a min dunillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dirinya punya musuh. Dan musuh Allah ta'ala adalah orang-orang kafir. Baik, kemudian kembali di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut harta dengan malullah sebagai isyarat bahwasanya itu adalah amanah dari Allah agar orang menjadi hati-hati jangan sampai dia sia-siakan dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, orang bodoh menurut Al-Quran adalah mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Allah melarang kita untuk memberikan harta kepada orang bodoh, meskipun harta itu miliknya. Sehingga bagi orang bodoh, harta itu harus ada yang menjaganya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang bodoh harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang Allah jadikan itu sebagai penegak kehidupan kalian. Warzukuhum fiha, dan berikanlah mereka belanja dan pakaian dari harta itu. Mereka disebut sebagai sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari kata safihun, yang artinya orang-orang bodoh. karena mereka belum sempurna akalnya, belum sempurna kedewasaannya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Sehingga orang kaya yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, dia bisa jadi tergolong kategori sufaha, orang-orang yang bodoh menurut Quran. Sehingga sekalipun konteks ayat ini berbicara tentang anak yatim ya, atau anak kecil yang dia punya harta, maka harta ini harus dijaga oleh walinya. Siapa walinya? Bisa orang tuanya, misalnya dia anak yatim, bapaknya meninggal, maka harus dijaga oleh ibunya, atau pamannya, atau bibinya, atau siapapun yang menjadi walinya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang, jangan kasihkan harta ini kepada anak ini. Karena kalau anak ini menerima harta dalam jumlah besar, wah masya Allah, dipakai main PS, ya, dipakai apalagi, beli mainan-mainan mahal, ya, beli drone, ya, terus apa, yang harganya mahal, ya, beli apalagi misalnya. Sementara dia nggak tahu arti penting itu. Nilai penting harta dia nggak ngerti. Sehingga daripada nanti disia-siakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, jangan kau kasihkan kepada anak ini. Jaga harta itu, warzukuhum fiha, tapi berikan kepada mereka sesuai kebutuhan. Itulah bentuk penjagaan yang diberikan oleh syariat, agar harta itu tidak disia-siakan. Tayyib. Kemudian yang keempat, adanya larangan untuk israf dan tabdzir. Ada dua sifat karena tidak bijak dalam menggunakan harta, yaitu tabdzir dan israf. Yang ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua-duanya dalam Al-Quran. Allah menyebut pelaku tabdzir sebagai temannya setan. Dan Allah menegaskan bahwasanya dirinya tidak menyukai orang yang israf. Allah berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Janganlah melakukan tindakan tabdzir, sesungguhnya para mubadzir itu temannya setan. Allah juga berfirman, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Janganlah kalian bersikap boros, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang bersikap boros. Selanjutnya kita akan lihat apa perbedaan antara israf dengan tabdzir. Apa perbedaan antara boros dengan mubadzir. Sebenarnya mubadzir itu gelar orangnya. Seperti mukmin, muslim. Sedangkan perbuatannya namanya tabdzir. Perbuatan mukmin namanya iman. Perbuatan muslim namanya Islam. Apa perbedaan antara israf dengan tabdzir? Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan, "Annal israfa sarfu syai'i fi ma yanbaghi zaidan 'ala ma yanbaghi." Yang dimaksud dengan israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, zaidan 'ala ma yanbaghi, tapi melebihi dari batas yang dibenarkan. Sehingga misalnya 5 yang sebenarnya cukup 1 piring, makan yang dia cukup, ya, yang dia sebenarnya cukup 1 piring, tapi dia makan misalnya 3 piring. Nah itu israf. Kita bisa lihat contoh israf adalah hidangan makanan saat walimah, masya Allah, ya. Bakso, ya. Kemudian di sini apa? Soto. Nanti di sini apa? Pecel. Di sini sate, terus apa lagi? Ya, gado-gado, empek-empek, masya Allah. Mungkin ada 10 counter. Dan makan semuanya. Cuman orang kadang cuma ngicip-ngicip ya. Soto, ngicip dikit, ditaruh. Sate, ngicip dikit, ditaruh. Nanti makanan yang lain juga kayak gitu. Ngicip dikit, ditaruh, masya Allah. Itu gimana nasi perutnya ya? Campur jadi satu. Ada 10 menu. Sehingga dia melakukan tindakan israf. Cuman makan dikit, ditaruh. Makan dikit, kadang es krim, masya Allah ya. Cuman dimakan dikit, ditaruh. Sehingga orang cuman ngicipi saja. sup zupa, ya, biasanya ada sup zupa ya. Makan dikit, ditaruh. Itu tindakan israf. Dan di tempat seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Yang kedua adalah tabdzir. Apa itu tabdzir? Sarfus syai'i fi ma la yanbaghi. Menggunakan harta yang halal fi ma la yanbaghi untuk sesuatu yang tidak benar. Anda makan hidangan yang berlebihan itu israf. Sementara ketika Anda menggunakan harta untuk maksiat itu tabdzir. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka sudah selayaknya kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita memanfaatkan harta untuk sesuatu yang dilarang. Karena seperti yang kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghisab bagaimana cara kita menggunakan harta, tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita mendapatkan harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan menghisab bagaimana cara kita menggunakan harta. Sehingga sebatas halal itu belum cukup bagi seorang mukmin. Seorang mukmin harus punya prinsip cara mendapatkannya benar dan cara menggunakannya juga benar. Wallahu taala a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan harta dengan benar agar kita bisa terhindar dari masalah hisab ketika kita memiliki harta halal. Saya lanjutkan di poin berikutnya adalah membahas tentang prestasi manusia yang sesungguhnya. Kita akan lihat di halaman 43. Prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Sehingga kata kunci prestasi adalah nilai kemanfaatan, bukan nilai potensi. Ada sebuah hadis yang menyatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Dahulu waktu kita diakikahi oleh orang tua, maka kedua orang tua kita tidak lupa menuliskan harapan untuk anaknya yang baru lahir di sebuah secarik kertas. Kalimatnya Masya Allah ya. Semoga menjadi anak yang soleh, soleha, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Dari sini kita bisa melihat, semenjak bayi, orang tua kita menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Ortu berharap kita bisa menjadi manusia yang serbaguna. Bahkan terkadang ditambahkan berguna bagi nusa dan bangsa. Makanya kalimatnya, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Itu bayi kalau ngerti mungkin protes. Apa bapak sudah seperti ini? Kok nyuruh anaknya kayak gitu? Bahkan terkadang ada tambahan, berguna bagi orang tua, agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Rasanya hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka, tapi kita perlu menyadari itulah harapan orang tua. Yang jelas orang tua kita menghendaki agar kita menjadi orang yang paling bermanfaat dan pribadi yang bisa memberikan manfaat sebisa dan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Karena itu melimpahnya harta yang ada di tangan Anda memang sebuah kelebihan. Tapi Anda bisa pastikan seberapa besar manfaat kelebihan itu ketika tidak dikendalikan dengan baik. Coba Anda bayangkan ketika Anda bergelimang harta, sementara harta Anda hanya bisa memanfaatkannya dan orang lain hanya bisa melihat, bisakah dikatakan bermanfaat? Yang dimaksud di sini adalah Anda hanya untuk kepentingan pribadi harta itu. Harta itu hanya untuk kepentingan pribadi Anda, orang lain hanya bisa melihat. Berarti nilai kemanfaatnya kecil. Atau Anda hanya menyimpan harta itu, tapi tidak pernah Anda gunakan. sehingga hanya bisa dilihat oleh orang, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kadang ada orang yang bangun rumah, Masya Allah, besar sekali. Mewah. Tapi rumah itu gak ditempati. Di saat yang sama, banyak orang yang dia homeless, gak punya rumah. Kadang tidur di emperan, ya. Tidur di mana lagi, misalnya di masjid. Dia gak punya rumah. Baik. Orang hanya bisa menyaksikan keberadaan harta Anda, tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya, bahkan termasuk Anda sendiri gak bisa memanfaatkannya. Karena cuma dipakai untuk sesuatu yang nganggur. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengendalikan harta. Jawabannya tentu saja menggunakan pengendali aktivitas manusia. Pengendali aktivitas dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itulah aturan syariat. Islam menghargai semua kelebihan manusia. Namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal paham agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar. Sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam, idha faquhu. Manusia itu ibarat barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam. Namun dengan satu ketentuan, idha faquhu, jika dia paham agama. Beliau memisalkan manusia seperti barang tambang. Dan barang tambang itu beraneka ragam tingkatannya. Di sana ada emas, ada perak, dan aneka barang tambang yang mahal. 1 gram sangat mahal. Bahkan di situ ada kerikil dan pasir yang nilainya jauh lebih murah. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai dengan kelebihannya. Kita juga sama ya. Ada orang yang Masya Allah punya banyak kelebihan. Kelebihan di sisi A, B, C, D. Sehingga dimanapun dia berada dibutuhkan oleh yang lain. Rasulullah SAW memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Karena dengan cara inilah dia akan menggunakan kelebihan itu bermanfaat bagi umat. Anda bisa lihat ya, gundukan pasir dan batu yang sangat besar. Contohnya apa? Bukit. Tapi bukit itu cuma dibiarin aja. Nggak diambil batu dan pasirnya. Berarti dia belum memberikan manfaat bagi umat. Dari sisi tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan manusia. Tapi lain halnya ketika gunung itu dikeruk. Bukit itu dikeruk. Kemudian dipakai untuk pembangunan. Nah inilah yang memberikan manfaat bagi umat. Orang yang paham agama dan berusaha mengamalkannya akan menggunakan potensi hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadisnya cukup panjang ya. Gimana ini? Kita baca terjemahannya saja. Kata beliau, "Tsalatsatun uqsimu 'alaihinna." Ada 3 perkara yang aku bersumpah di atasnya. "Wa uhaddisukum haditsan fahfadzuhu." Aku sampaikan kepada kalian karena itu hafalkan hadis ini. Qala, kemudian Abu Kabsyah Al-Anmari mengatakan, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Harta seorang hamba tidak akan berkurang ketika dia sedekahkan. Wala zulima 'abdun madlimatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izza. Ketika seorang hamba dizalimi lalu dia bersabar, maka Allah akan tambahkan kehormatan baginya. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alayhi baba faqrin. Dan ketika seorang hamba memiliki karakter suka meminta-minta, maka Allah jadikan dia sebagai orang yang fakir. Meskipun bisa jadi dia orang yang kaya secara harta, tapi dia selalu merasa butuh, ya. Di sana ada pengusaha punya proyek, dia minta sebagian. Ada vendor yang lolos dari tender, dia minta, ini dia minta, ini dia minta, Masya Allah. Maka dia menjadi orang yang fakir, selalu membutuhkan orang lain. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisal itu. Wa uhadithukum hadithan fahfaduhu. Aku sampaikan sebuah hadis, hafalkan hadis ini. Lalu Abu Kafsyah menyampaikan sabda Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu isinya hanya empat jenis manusia. Empat jenis manusia itu adalah keseimbangan antara potensi dengan ilmu agama. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha biafdalil manazil. Seorang hamba yang dikasih oleh Allah rizki berupa harta dan ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Dia mengetahui kewajiban hak harta yang harus dia tunaikan untuk Allah. Kata Nabi SAW, fahadha biafdalil manazil. Inilah manusia yang tingkatannya paling tinggi. Dia punya potensi. Dia punya harta. Dan dia punya ilmu agama. Dan dia mengamalkan ilmu itu. Sehingga dia gunakan hartanya, potensinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, inilah manusia yang tingkatannya paling mulia. Orang yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu. Dia punya ilmu agama, tapi Allah enggak kasih dia harta. Fa huwa shadiqun niyyah, dan dia niatnya jujur. Maka dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Andaikan saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan itu, yang beliau Masya Allah memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka orang ini dengan niatnya memiliki pahala yang sama sebagaimana orang pertama. Kemudian yang ketiga, wa'abdin razaqahullahu ma'lan walam yarzuqhu ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta, tapi enggak dikasih ilmu. Dia punya potensi harta, tapi tidak punya ilmu syariat. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia gunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'lamu lillahi fi haqqa. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini orang paling jelek tingkatannya. Ini adalah orang yang tingkatannya paling rendah. Dia punya potensi, tapi dia enggak bertakwa kepada Allah, akhirnya dia gunakan potensi itu untuk maksiat. Kalau mau konser, Pak, nanti saya danai semuanya. Datangkan penyanyi dangdut sebanyak-banyaknya. Kita buat rutin. Nanti saya belikan, ini saya belikan itu, Masya Allah. Dia danai kegiatan yang isinya maksiat. Kemudian yang terakhir, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Orang yang enggak dikasih oleh Allah harta dan juga enggak dikasih ilmu. Fa huwa bi niyyatihi, kemudian dia mengatakan, fa huwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi amali fulan. Andaikan saya punya harta, maka saya akan gunakan harta ini sebagaimana si B itu. Dia punya duit banyak, enak ya. Bisa main ke sini, bisa main ke situ, ngerenteng cewek misalnya. Dia bisa gunakan untuk ini, lihat konser, lihat ini, lihat ini. Dia gunakan untuk maksiat dan dia punya cita-cita. Andaikan saya punya harta, nanti saya akan seperti itu. Bahkan bisa lebih parah dibandingkan itu. Apa kata Nabi SAW? Fawwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya dosa ini, dosa orang ini sama seperti dosa orang yang ketiga. Sehingga karena dia gak punya ilmu agama, meskipun dia gak punya potensi, tapi muncul keinginan. Kalau saya punya harta, kalau saya punya potensi, saya akan seperti ini, seperti ini. Yang keinginan itu isinya adalah keinginan maksiat. Karena itu bisa kita perhatikan. Nabi SAW menyebut manusia jenis pertama sebagai manusia yang terbaik. Karena dia punya potensi. Dan dia gunakan potensinya untuk ketaatan kepada Allah. Dan sisi pembedanya dalam hadis ini adalah satu, yaitu ilmu agama. Makanya ini sejalan dengan sabda tadi, dengan hadis Nabi SAW sebelumnya, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Orang yang terbaik dalam Islam adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah, idza faquhu, namun dengan syarat, dia adalah orang yang paham agama. Karena ketika seseorang paham agama, maka dia akan manfaatkan hartanya. Bisa memberikan manfaat bagi umat. Sehingga dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Nah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terkait masalah arti penting harta dalam Islam. Dan bagaimana cara orang itu bisa menggunakan hartanya dengan baik ketika dia memilikinya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Anda untuk bergabung. Bisa disampaikan melalui telepon. Baik. Kita tidak. Silahkan. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik di masa ini. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya pengen tanya. Silakan, Bapak. Saya pun punya usaha jasa servis. Terkadang saya menggunakan jasa teman saya yang bukan bagian dari usaha saya. Jadi sistemnya, teman saya itu datang memperbaiki ke tempat pelanggan saya. Setelah selesai dan sudah jelas katanya, teman saya berkomunikasi ke saya berapa biaya yang harus saya bayar ke teman tersebut. Mohon maaf Bapak, bisa diulang? Bisa diulang, agak kurang jelas. Teman Bapak gimana? Jadi saya punya usaha, Ustaz. Usaha? Saya punya usaha servis perbaikan alat elektronik. Nah, terkadang saya menggunakan jasa teman saya. Jika saya tidak mampu, saya menggunakan jasa teman saya. Namun teman saya itu bukan dari bagian usaha saya. Gitu. Nah. Jadi sistemnya, teman saya itu datang memperbaiki ke tempat pelanggan saya. Nah, setelah dia sudah selesai perbaikan, baru teman saya itu memberi harga kepada saya, memberitahu. Baik. Ini biayanya sekian. Setelah dia sudah memberitahu biaya kepada saya, baru saya mengklaim ke customer saya. Baik. Nah itu bagaimana, Ustaz? Artinya di sini saya menggunakan jasa dia, jasa teman saya tersebut, baru ketika dia memberi harga, baru saya memberi harga kepada customer saya. Bagaimana, Ustaz? Baik. Cukup, Bapak? Ya, Ustaz. Kurang jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Akad yang Bapak lakukan itu disebut dengan akad ijarah, ya. Dan posisi Bapak menjual jasa dalam kondisi seperti ini disebut sebagai ajir. Ajir itu ada dua. Ada ajir khas, ada ajir am. Apa itu ajir khas? Ajir khas adalah ajir yang hanya bisa melayani satu klien. Sehingga dia tidak boleh untuk melayani klien yang lain. Kalau ajir am disebut juga dengan ajir mushtarak, ini bisa melayani lebih dari satu klien. Sehingga pada saat dia sedang bekerja, di saat yang sama ketika dia mendapatkan satu klien, di saat yang sama dia juga boleh menerima klien yang lain. Nah, bolehkah ajir orang yang bekerja, dia mempekerjakan ajir yang lain? Ajir dua, ya. Jawabannya diperbolehkan dengan syarat dia adalah ajir mushtarak. Dengan syarat dia adalah ajir am. Kalau ajir khas, tidak boleh. Ajir khas, satu klien dia layani sampai selesai. Contohnya, ajir khas adalah karyawan. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, jadi karyawan, dengan rentang waktu tertentu, misalnya dari jam 8 sampai jam 5, maka selama rentang itu, Anda tidak boleh melayani perusahaan yang lain, tidak boleh melayani urusan yang lain selain pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Contoh yang lain misalnya driver, ya. Driver pribadi ketika dia melayani kliennya yaitu tuannya, maka di saat yang sama dia nggak boleh melayani yang lain. Beda dengan ajir mushtarak seperti penjahit misalnya. Ada orang buka penjahitan baju, lalu ada klien masuk. Pesan dibuatkan seperti ini. Setelah orang ini pergi, datang klien kedua, pesan dibuatkan celana. Orang ini pergi, datang klien yang ketiga, pesan dibuatkan jilbab. Pesan dibuatkan ini. Sehingga dalam waktu yang sama, dia bisa melayani banyak orang. Baik. Jasa servis yang kami pahami, statusnya adalah ajir mushtarak. Karena ajir mushtarak, Anda berhak untuk menerima klien satu, klien dua, dan seterusnya. Namun harus diselesaikan sesuai dengan porsinya. Nah, ajir mushtarak boleh dilimpahkan ke yang lain, ya. Boleh dilimpahkan ke yang lain dengan nilai ijarah di mana Anda nanti mengambil untung. Namun dengan syarat satu, tidak ada syarat, tidak ada permintaan dari pihak klien agar Anda yang mengerjakan. Tapi kalau klien yang minta, pokoknya Bapak yang mengerjakan, saya tidak mau yang lain, dan Bapak setuju dengan itu, maka Bapak tidak boleh melimpahkan ke yang lain. Syarat yang kedua, pekerjaannya bukan pekerjaan yang spesifik untuk orang tertentu. Kalau pekerjaannya spesifik untuk orang tertentu, tidak boleh dilimpahkan. Seperti apa, Pak, misalnya? Ya, seperti jasa desain. Desain itu ada banyak desainer. Tapi kan punya selera yang berbeda, punya aliran beda, ya. Yang ini gaya A, yang ini gaya B. Sehingga kalau saya pesan kepada desain A, desainer A, kalau dilimpahkan ke desainer B, kemudian itu diakui sebagai milik A, ini bukan karyanya A, ini karyanya B. Baik. Kemudian masalah alur pembayaran, sudah benar, ya. Dari ajir 2, dia melimpahkan ke Bapak ajir 1, kemudian nanti Bapak yang berurusan dengan konsumen. Dan di sini Bapak berhak untuk mendapatkan margin. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Tentang orang yang hampir meninggal dunia dikasih makan atau minta makan atau minta minum. Ada sebagian dai itu katanya jangan atau jangan dikasih minum. Karena kalau sudah hampir meninggal, itu dia katanya membawa. Sudah hampir meninggal, katanya membawa apa? Membawa harta, itu jangan dikasih makan atau dikasih minum. Begitu, Ustaz. Baik, cukup. Yang kedua, ada salah satu keluarga dikasih nasihat sama anak itu, kan tiap tahunnya mengadakan ulang tahun. Tapi kayak gini, Ustaz. Jawabannya, ini bukan besar-besaran tapi cuma mengadakan syukuran atau makan bersama. Tapi anak bilang gini, tapi kan niatnya ulang tahun. Itu kan bukan ajaran Islam. Anak bilang gini. Itu tergantung dari niatnya. Tapi dia tidak mengikuti perkataan anak setiap tahunnya, tapi tetap apa itu ya, mengerjakan ulang tahun gitu. Baik. Ini bagaimana Ustaz? Nah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang ada yang mau meninggal dunia, lalu beliau minta makan atau minum. Kenapa enggak dikasih? Oh, nanti di perutnya ada makanan, ada minuman. Ya silakan dikasih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau ditusuk ya. Sampai usus beliau itu sobek. Beliau tetap dikasih minuman dalam kondisi beliau sakit. Ya. Dalam kondisi beliau seperti itu. Dan beliau bertahan selama 3 hari. Pada saat dikasih minuman susu, susu itu keluar dari perutnya. Masya Allah. Ya. Sehingga ususnya bocor, sobek. Saat dikasih susu, susu itu keluar dari perutnya. Karena itu tidak ada larangan. Dan ini praktek sahabat. Umar radhiyallahu anhu yang meminumnya. Dan tentu saja yang ngasih, ya, mungkin keluarganya, bisa jadi Ibnu Umar atau yang lainnya. Itu praktek sahabat, dan praktek sahabat bisa kita jadikan sebagai panutan dalam masalah ini. Wah, nanti mati dalam membawa harta. Ya, semua orang yang punya harta pasti mati dengan membawa harta. Yaitu harta warisannya. Tapi kan tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Begitu beliau mati, maka harta itu jatuh menjadi hak milik ahli waris. Dan apa salahnya mati sementara dalam perutnya ada makanan? Bahkan hampir semua mayit ketika meninggal dunia, di perutnya ada kotoran. Makanya disyariatkan ya, ketika kita memandikan jenazah, agar mayit itu kan didudukkan. Didudukkan, kemudian sambil ditekan perutnya, sehingga kotoran keluar. Lalu ditidurin lagi, ditekan perutnya, didudukkan, pelan-pelan, ditidurin lagi ya. Bisa 3 kali, 4 kali sesuai kebutuhan. Kemudian kotorannya dibersihkan dulu. Baru setelah itu dimandikan. Dan itu bukan hal yang tercela. Sehingga tidak masalah jika orang memberikan makan atau minum bagi orang yang mau meninggal dunia. Kemudian terkait masalah ulang tahun. Ya. Betul memang kita tidak setuju dengan tradisi semacam ini. Karena mensyukuri nikmat bertambahnya usia itu bukan dengan cara merayakan ulang tahun. Dan ketika orang diingatkan, kemudian dia beralasan dengan niat. Ini adalah sesuatu yang keliru. Kita memahami bahwa amal yang salah akan tetap dihitung salah meskipun niatnya benar. Sehingga niat yang benar tidak bisa membenarkan praktek perbuatan yang salah. Karena kalau semuanya diukur pakai niat saja, rusak itu kehidupan. Orang bisa saja berbuat maksiat dengan niat yang benar. Ngapain kamu maling? Saya mau bersedekah. Sedekah kok maling? Nah, saya nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, ya jangan sedekah. Berusahalah dengan sesuatu yang halal. Dapat duit, silakan Anda sedekahkan. Bapak korupsi kenapa? Saya ingin wakaf ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak boleh kayak gini. Ingin beramal tapi dengan cara mengambil hak orang lain. Enggak boleh. Kalau semuanya dikembalikan kepada niat, rusak kehidupan dunia. Makanya niat yang baik tidak bisa membenarkan amal yang salah. Jadikan ini sebagai kaidah. Niat yang baik tidak bisa membenarkan amal yang salah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa kam mim muridil khairi la yusibu." Betapa banyak ada orang yang niatnya baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Khawarij, musuhnya Ali bin Abi Thalib, itu niatnya Masya Allah. Ingin mengamalkan ayat Al-Qur'an. "Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Tapi amalnya salah sehingga dia kafirkan Ali bin Abi Thalib, dia kafirkan Muawiyah, dia kafirkan para sahabat yang lain, Masya Allah. Namun bisa kita lihat, apa sikap sahabat? Ali bin Abi Thalib memberantas habis Khawarij. Memberantas habis. Ketika peristiwa perang Nahrawan, Gak ada satupun orang Khawarij yang dibiarkan hidup. Semuanya dibunuh. Sehingga tidak ada yang dijadikan sebagai tawanan. Baik. Karena itu kembali sekali lagi bahwa niat yang baik tidak bisa membenarkan amal yang salah. Wallahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Saya adalah direktur operasi di perusahaan besar yang pemilik dan karyawannya semua muslim. Bisnisnya sebenarnya tidak haram, bisnis produksi alat berat. Sudah 42 tahun perusahaan ini berdiri, selama 35 tahun tidak pernah melakukan praktek ribawi. Masya Allah. Tetapi mulai 7 tahun yang lalu, karena harus meningkatkan kontrak sampai di atas 3 triliun, maka memerlukan modal usaha cukup besar dan barang syariah tidak mampu membiayai. Maka meminjam modal dari bank konvensional. Sudah 1 tahun ini saya tidak mau ikut tanda tangan lagi di cek atau pinjaman. Pembayaran bunga bank tidak pada prakteknya sehari-hari. Saya terpaksa menyetujui secara tidak tertulis pengambilan dana dari bank konvensional ini karena memang modalnya tidak ada. Terus terang saya tersiksa karena saya takut azab Allah. Saya sudah mengajukan pengunduran diri 3 kali tapi belum disetujui. Mohon saran apa yang harus saya lakukan. Baik. Jadi kita perlu membedakan antara perusahaan yang bekerja dan bergerak di bidang yang halal dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Perusahaan Anda adalah PT yang bergerak di bidang yang halal. Saya tulis PT halal. Karena PT ini halal, maka secara umum pendapatannya halal. Pendapatan halal. Sehingga pendapatan halal berarti konsekuensinya gaji karyawan halal. Baik. Maka siapapun yang bekerja di situ, insya Allah penghasilannya adalah penghasilan yang halal. Karena unit pekerjaan perusahaan ini adalah pekerjaan yang halal, sehingga gajinya adalah gaji yang halal. Berbeda kalau perusahaan yang haram. Kalau PT haram, maka otomatis pendapatan PT itu adalah haram. Ketika pendapatannya haram, ini masuk menjadi gaji karyawan. Sehingga gaji karyawan juga haram. Baik. Nah, kemudian bagaimana kalau PT yang halal ini melakukan maksiat? Yang jadi masalah kan begini ya. PT yang halal ini melakukan maksiat. Dia melakukan transaksi riba. Melakukan akad riba. PT halal melakukan maksiat, apakah menyebabkan pendapatan yang halal ini berubah jadi haram? Karena dia melakukan maksiat. Wallahu ta'ala alam. Jawabannya, kemaksiatan PT ini tidak menyebabkan pendapatannya jadi haram. PT ini bermaksiat bukan dari sisi menjual barang haram atau memproduksi sesuatu yang haram atau melakukan praktek jual beli haram, bukan. Tapi maksiat PT ini adalah dia nambah modal, melakukan akad riba dengan menambah modal. Dengan cara akad riba. Modalnya sih Pak, modal yang halal. Karena dia adalah uang yang halal. Cuman nanti karena dia melakukan akad riba, berarti dia akan memberikan tambahan berupa riba ke perusahaan yang memberikan modal tadi. Inilah bentuk maksiatnya. Baik. Terus bagaimana dengan nasib gaji para karyawan? Ketika PT ini mendapatkan modal dari sesuatu yang haram dengan melakukan akad riba. Gaji karyawan itu tergantung pada pendapatan perusahaan. Jika perusahaannya halal, maka gajinya juga halal. Hanya saja, ya, karyawan yang terlibat dalam kebijakan maksiat itu, ini adalah maksiat. Karyawan yang terlibat dalam kebijakan maksiat ini, maka dia berdosa, dan sebagian pendapatannya haram. Begitu ya. Sehingga di sini, ketika ada karyawan, ada karyawan yang terlibat, maka karyawan yang terlibat ini dia yang kena dosanya. Misalnya apa, Pak? Dia sebagai penentu kebijakan. Kebijakan terhadap transaksi utang ribawi itu. Nah, ketika yang bersangkutan ikut terlibat di situ, berarti yang bersangkutan masuk dalam kategori orang yang waliyadzubillah mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat transaksinya dan dua saksi. Anda betul bukan pemakan riba, tapi perusahaan ngasih riba. Dan memberi riba di sini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu posisi Anda terlibat dalam pencairan misalnya, dalam pencairan riba itu, maka waliyadzubillah ini apa termasuk di antara perbuatan yang terlarang. Terus apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah pindah posisi. Jangan di sini, putus hubungan dengan kegiatan maksiat. Pak, saya mau tapi di bagian yang lain, misalnya. Sehingga Anda bergabung dengan karyawan yang gajinya halal. Misalnya di bagian produksi, di bagian pemasaran. Bukan di kebijakan pencairan dana dari bank. Ketika Anda tidak bergabung di sini, insya Allah posisi Anda aman. Nah terus posisi di sini siapa, Pak? Ya jangan ada muslim yang mau. Nanti perusahaannya tidak jadi utang. Walhamdulillah itu yang kita kehendaki. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa penyebab terbesar orang itu melakukan tindakan yang haram adalah karena penyakit istibtok. Penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga dia dikejar oleh target. Pokoknya kamu harus, misalnya, bisa mengadakan proyek senilai sekian T. Padahal mampunya baru misalnya sekian T. Baru 1T, 2T, tapi dia harus ngejar sampai 7 triliun. Akhirnya, karena terdorong oleh istibtok, pokoknya harus bisa. Maka dilakukanlah tindakan maksiat. Dan orang melakukan tindakan maksiat itu rata-rata sebabnya adalah istibtok. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa, khudhu ma halla wad'u ma haruma." Janganlah kalian melakukan istibtok terhadap rizki. Ingin cepat dapat banyak dalam waktu seketika, dalam waktu cepat, ya. Sehingga dia sampai melakukan tindakan yang haram. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih batasan. Khudhu mahalla, ambil yang halal. Wada'u maharuma, dan tinggalkan yang haram. Tayyib. Maka saran yang bisa kami berikan bagi Anda dalam masalah ini adalah tidak harus resign, tapi Anda bisa mengajukan untuk pindah bagian yang tidak ada kaitannya dengan tindakan maksiat perusahaan itu. Insya Allah dengan demikian, maka pendapatan Anda adalah pendapatan yang halal, dan Anda tidak terkena dosa dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perusahaan. Pak, kok bisa, Pak? Pendapatannya tetap halal. Sama halnya misalnya saya bekerja di tempat si A. Si A ini misalnya adalah penghasil atau pembuat batu bata. Lalu saya bekerja di situ dan saya dapat gaji. Kemudian si A melakukan maksiat. Apakah gaji saya jadi haram? Tidak. Maksiat si A ya urusan si A. Tapi kalau saya ikut membantu si A melakukan maksiat, maka penghasilan saya jadi haram. Karena dari situ saya digaji. Membantu si A untuk melakukan maksiat. Penghasilan saya sebagian jadi haram, dan saya ikut berdosa. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Baik, silahkan Anda sudah terhubung. Putus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan. Begini Ustaz Afan, ada seorang ikhwan yang agamanya baik, sudah mengenal sunnah dan manhaj salaf, Tetapi beliau bekerja sebagai PNS di Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Bagaimana Ustaz hukumnya bekerja di Bawaslu? Apakah ini termasuk mendukung demokrasi yang terlarang? Dan apabila dia melamar seorang akhwat, apakah akhwat tersebut dapat menerima lamaran tersebut? Syukran. Jazakallah khairan. Wajazakumullah khairan. Barakallah fikum. Nah, jika posisi Anda adalah sebagai akhwat yang dilamar dan Anda merasa tidak nyaman dengan pekerjaan ikhwan yang mau melamar ini, maka Anda bisa jadikan sebagai syarat ya. Saya bersedia, tapi tolong pekerjaannya beralih ke tempat yang lain. Semoga nanti lebih berkah keluarganya dan seterusnya. Itu hak Anda. Dan barangkali Anda juga bisa membantu beliau carikan pekerjaan yang kira-kira lebih bagus, sehingga apa tidak hanya sebatas melempar tanggung jawab, namun Anda hanya menunggu hasil, tapi Anda juga ikut berproses. Semoga dengan itu nanti dia juga bisa lebih bersemangat lagi untuk mencari sesuatu yang menurut Anda tidak bermasalah. Wallahu a'lam, hanya itu yang bisa saya pesankan ya. Nah, terkait masalah rincian hukum dan seterusnya, mungkin Anda bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengoper kredit rumah KPR riba kepada orang lain karena niat kita mau berhijrah dan menjauhi riba? Apakah kita masih mendapatkan dosa selama rumah tersebut dicicil orang tersebut? Baik. Di sini yang terjadi adalah Anda melakukan utang bank, sehingga posisi Anda dengan apa ini nasabah satu, Anda melakukan KPR di sini, dilakukanlah akad KPR, lalu Anda ingin resign dari praktek ini digantikan nasabah dua. Masalahnya ketika dia melanjutkan KPR Anda, setiap cicilan itu kan di situ ada cicilan, di situ ada pokok plus riba, gini kan? Pokok plus bunga. Anda bersih dari ini karena Anda meninggalkannya. Tapi sekarang dosanya beralih ke nasabah yang kedua. Ya, beralih ke sini. Kasihan dia ya. Kasihan dia. Terus gimana Pak kira-kira ini? Biar ya saya pengen segera lepas gitu. Saya pengen segera lepas. Sementara kalau saya limpahkan ke orang lain, nanti kasihan orang yang kedua ini. Karena dia nanti jadinya yang melanjutkan kegiatan riba ini. Membayar riba setiap bayar cicilan. Ada pesan yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, Hafizahullah Ta'ala. Nasabah yang kedua ini harus orang kafir. Sudah, alihkan kepada dia, terserah dia. Dan dia kan tidak punya aturan. Sehingga bagi dia melakukan seperti ini tidak ada beban dosa. Tapi jangan jerumuskan saudara mukmin sesama muslim melakukan tindakan seperti ini. Wallahu a'lam, ini saya hanya menyampaikan salah satu jawaban dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Barangkali Anda punya jawaban dari ustadz yang lain ya, mungkin nanti bisa disampaikan melalui WA biar kita bisa sama-sama mempelajari. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Aku mau tanya mengenai bekerja di sebuah accounting dan konsultan pajak. Halo? Bekerja di konsultan pajak. Iya, dan sebagai accounting eksternal juga. Jadi ada salah satu klien menggunakan bank PRK ya, pinjaman rekening koran. Gitu. Nah, terus kan saya membantu pencatatannya, menerbitkan laporan keuangan untuk pajak. Gitu. Terus kan di situ ada di dalam rekening PRK-nya setiap bulan selalu terdebut otomatis atas bunganya ya. Anda hanya Anda hanya mencatat hasil transaksi ya, bukan menentukan kebijakan pembayaran. Iya, mencatat transaksi, Ustaz. Hasil transaksi. Iya, hasil transaksi riba gitu. Tapi yang saya sesalkan adalah tahun lalu waktu saya buat laporan keuangan, ternyata itu nggak digunakan hanya untuk pajak, tapi untuk ke bank PRK itu, pinjaman rekening koran itu. Baik. Gitu, Ustaz. Cukup, Ibu? Sama satu lagi, kalau memang itu termasuk dalam praktek riba ya, Ustaz. Maksudku, apakah penghasilanku termasuk haram dan bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Nah. Barakallahu fikum. Cukup? Cukup, Ustaz. Nah. Jazakallahu khair. Baik. Kita ada dua pembahasan di sini ya, terkait pajak dan transaksi riba. Sebenarnya pajak itu seperti apa sih? Kemarin juga ada pertanyaan yang disampaikan langsung melalui WA. Ada yang lagi tren, pulsa mau dipajeki. Sehingga nanti siapapun yang menjadi konsumen pulsa, wallahu alam, kita tidak tahu detailnya. Tapi menurut beliau, siapapun yang menjadi konsumen pulsa, maka dia nanti otomatis akan bayar pajak. Sebenarnya nggak perlu jauh ya. Kita punya kendaraan, dan kendaraan kita pajaki tiap tahun. Kendaraan bermotor, baik motor, mobil, maupun yang lainnya. Kita pajaki setiap tahun. Sebenarnya bayar pajak di sini gimana? Apakah kita sebagai wajib pajak berdosa? Karena kita bayar pajak, katanya pajak dilarang. Nabi SAW pernah merajam seorang wanita. Wanita yang mengaku berzina. Sampai beliau hamil, lalu Nabi SAW minta tunggu sampai kau melahirkan. Setelah dia melahirkan, datang lagi, ya Rasulullah, sucikan diri saya sudah melahirkan. Nabi SAW minta tunggu sampai anakmu bisa makan. Karena dia punya hak untuk mendapatkan ASI ibunya. Hingga akhirnya setelah disapih, anak itu dibawa kembali kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia sudah bisa makan. Ini lihat, dia bawa biskuit, dia bawa roti. Dia bawa roti, ditampakkan kepada Nabi SAW. Sekarang sucikan saya. Wanita ini berkali-kali datang kepada Nabi SAW, minta untuk dirajam. Sampai akhirnya Nabi SAW pun merajamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan. Lau kusimat ala ashabil mukus, lakusimat. Wanita ini telah melakukan sebuah taubat. Andaikan taubatnya diberikan kepada penarik pajak, maka dosanya akan diampuni. Ceritanya sangat ma'ruf ya. Wanita yang dirajam ini. Anda bisa bayangkan, kira-kira senilai itulah kekuatan taubatnya orang yang menarik pajak sampai dosanya bisa diampuni. Ada nggak orang yang bersedia dirajam? Nggak ada satu pun orang yang mau. Ini sakit dan matinya pelan-pelan. Ya, dilempari dengan batu, Masya Allah. Suasananya sangat, kita melihat saja mungkin kita nggak tega. Apalagi ikut melempar. Apalagi menjadi korban. Waliyadzubillah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini menunjukkan tingkatan dosa penarik pajak yang disampaikan oleh Nabi SAW. Saya hanya menyampaikan hadis. Baik. Terus posisi kita sebagai wajib pajak yang menyerahkan pajak, itu seperti apa? Kita di posisi orang, jadi yang terjadi di sini adalah kedzaliman. Penarik pajak mendzalimi orang yang membayar pajak. Wajib pajak, ada nggak orang yang bayar pajak namun dengan suasana bahagia, sukarela, senang dia ketika bayar pajak? Ya. Tebus, tenang, lega. Gitu ya. Senang dia bayar pajak, kemudian dia bahagia, alhamdulillah saya sudah bayar pajak. Saya kira kok enggak ada. Kalaupun ada ya paling cuma 1-2. Sebagian besar yang namanya orang bayar pajak itu grundel, dia marah, enggak suka. Sangat berbeda ketika kita bayar zakat. Kita bayar zakat itu bahagia. Alhamdulillah zakat sudah saya tunaikan. Rasanya bahagia. Bayar zakat itu bahagia. Tapi bayar pajak, orang rasanya sumpek, senep, ya. Enggak nyaman, enggak enak. ya bahasa lainnya grundel dia. Makanya posisi wajib pajak itu adalah orang yang didolimi, dan orang yang didolimi tidak menanggung dosa. Yang menanggung dosa itu orang yang dolim. Karena itu posisi orang yang bayar pajak, dia sama sekali tidak bersalah. Karena itu kita sarankan bagi Anda yang mau bayar pajak, dan Anda berharap biar nanti yang narik ini tidak bermasalah di akhirat, maka berikan pajak itu dengan secara sukarela, kalau misalnya Anda merasa tidak apa-apa diambil, dan niatkan sebagai bentuk wakaf untuk negara, atau donasi untuk negara. Boleh nggak Pak pajak untuk donasi negara? Ya silakan, sah-sah saja. Dia masuk Baitul Mal. Sehingga Anda gunakan untuk donasi negara. Baik. Pajak saya berapa Pak? 5 juta. Alhamdulillah, nggak terlalu banyak ya. Kita kasih 5 juta. Pak, ini wakaf untuk negara. Donasi untuk negara. Sehingga yang narik nggak kena dosa dengan tindakan Anda seperti ini. Menyelamatkan yang narik ya. Biar dia nggak punya masalah dengan Anda ketika di akhirat. Tapi kadang ada orang yang grundel. Dia diaudit sampai kena pajak sekian M. Akhirnya dia merasa berat, ya, sampai jadi bahan pikiran. Ada orang yang sampai mati gara-gara mikir seperti itu. Akhirnya dia terpaksa tawar-menawar, terus deal nilainya sekian, terus dicicil itu, dicicil. Dicicil dia bayar secara bertahap. Dengan perasaan gak nyaman. Gak mungkin orang ini kok merelakan. 100% gak mungkin. Nah, posisi Anda sebagai konsultan pajak adalah semangatnya meringankan dan menurunkan nilai. Agar kedzaliman itu tidak semakin besar. Nah, kalau konsultan pajak fungsinya seperti itu, berarti itu membantu orang untuk mengurangi nilai kedzalimannya. Insya Allah, termasuk di antara bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Baik. Terus bagaimana dengan mencatat riba? Mencatat riba itu ada dua. Ada mencatat akad. Dan ada mencatat hasil akad. Mencatat akad itu bagaimana? Misalnya ada orang yang melakukan transaksi riba. Pinjam di sebuah lembaga keuangan. Lalu dicatatkan ya. Transaksi ini dicatatkan. Kemana? Nah biasanya ini ke notaris biasanya. Biasanya ya. Sehingga akad ini dicatatkan di notaris, dan fungsi notaris di sini ada dua. Dia sebagai saksi bahwasanya akad ini sejalan dengan hukum dan undang-undang di negara kita sehingga tidak bermasalah. Fungsi yang kedua adalah dia sebagai pencatat akad. Di posisi dia sebagai pencatat akad, maka dia terkena laknat yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berbeda dengan yang kedua, mencatat hasil akad. Mencatat hasil akad itu berarti perusahaan bayar bunga, melakukan berbagai macam kegiatan keuangan, uang masuk, uang keluar. Lalu Anda catat di bagian ini. Ini tidak termasuk sebagai pencatat riba. Sehingga bukan termasuk orang yang dilaknat. Kita punya rekening, lalu di rekening kita ada catatan bunga. Kemudian kita tulis nilai itu. Apakah kita mencatat riba ini? Bukan, Anda mencatat hasil dari akad riba. Dan akad riba Anda sudah Anda lakukan dulu waktu Anda membuka rekening di depan bagian CS, kemudian ada materai dan seterusnya Anda tanda tangan. Setuju dengan akad ini. Itulah bentuk akad ribanya. Dan itu sebuah dosa yang layak untuk kita taubati, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.